السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر إخوان جماعة كمي حرمتي رحمني ورحمكم الله، الحمد لله dengan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita. Di malam hari ini kita akan membahas dari tafsir surah Abasa, setelah sebelumnya kita menyelesaikan tafsir dari surah An-Naziat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. dalam surah Abasa ini, di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bermuka masam dan berpaling. Kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan berpaling? An ja'ahul a'ma, karena datang kepada beliau seorang yang buta. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, qala rahimahullah, al a'ma huwa Abdullah ibnu Amr ibni Ummi Maktum. Orang buta yang dimaksudkan adalah sahabat Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Fa innahu ja'a ila an-nabi, karena sesungguhnya beliau ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qabla al-hijrah wa huwa fi Makkah. Beliau datang menghadap Nabi sebelum hijrah, ya, beliau masih di Makkah. Wa kana 'indahu qaumun min 'ulama'i Quraisy, dan di sisi Nabi alaihi salatu wassalam sedang ada kaum dari para pembesar-pembesar Quraisy, yang tentu yakna'u Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi Islamihim, ya, Nabi alaihi salatu wassalam sangat berharap mereka para pembesar Nabi masuk Islam. Wa min al-ma'lumi anna al-'udama wal-ashraf idza aslamu kana dhalika sababan li islami man tahtahu. Tentu perkara yang kita ketahui bersama, kalau para pembesarnya kalau orang-orang mulianya mereka masuk Islam, maka itu akan menjadi sebab masuk Islamnya juga orang-orang yang di bawah mereka. Berikutnya, orang-orang yang memang itu di bawah penguasa, di bawah orang-orang Islam. Sehingga karena yatma'u Nabi sallallahu alaihi wasallam bihim syadidan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul apa? Punya harapan yang sangat besar. Bagaimana para pembesar-pembesar ini akan masuk Islam? Dalam kondisi seperti itu, jahat dan a'ma. Datang seorang yang buta ini, yaitu Abdullah ibn Maktub radhiyallahu anhu. Yas'alun Nabiya. Seorang yang buta ini datang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa dhakaru annahu kana yaqul, para ulama menyebutkan bahwa Abdullah bin Ibn Maktum radhiyallahu anhu berkata, "Allimni mimma 'allamaka Allah." Wahai Rasulullah, ajari aku dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada. Yastaqrimu an-nabiyya alaihi salatu wassalam. Ini ya. Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu meminta agar diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kondisi seperti itulah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ridu 'anhu wa 'adza wajhihi. Nabi berpaling dari seorang yang buta ini dan bermunafik. Kenapa? Raja'an wa tam'an di islami ha'ulal u'zamah. Alhamdulillah karena beliau betul-betul berharap agar mereka para pembesar-pembesar tadi mau masuk Islam. Wa ka'annahu khafa an ha'ulal u'zamah yazdaruna an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha wajjaha wajhahu li hadha ar-rajul al-a'ma. Seolah-olah Nabi itu khawatir para pembesar-pembesar ini akan menghinakan Nabi apabila beliau menghadapkan wajahnya kepada lelaki yang buta ini. Wa a'rada anhu ila ummuna, dan berbalik dari para pembesar-pembesar tadi. Jadi khawatir sudah ya mendakwahi pembesar-pembesar ini, datang seorang buta, khawatir Nabi kalau beliau menghadapkan wajah kepada seorang yang buta ini dan berpaling dari orang-orang yang pembesar-pembesar ini, akan dihidupkan di alih dua belah. Ini sebagaimana ucapan dari kaumnya Nuh, kaum Nabi Nuh AS. Allah berkata dalam surah Hud ayat 27, وَمَا نَرَاكَ وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا. Ya, kaumnya Nabi Nuh AS mengatakan, tidaklah kami melihat yang mengikutimu kecuali orang-orang yang hina di antara kami. Jadi dihina kami rendahkan, karena yang mengikuti adalah orang-orang rendah. Maka Nabi khawatir kalau menghadapkan wajahnya, memberikan hadiah kepada yang buta ini, akan kaumnya yang merupakan dari para pembesar merendahkan Nabi, sehingga mereka enggan masuk Islam. Fakana Nabi alaihi salatu wassalam في عبوسه وتوليه يلاحظ هذين الأمرين. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam wajah makamnya beliau, di dalam berpalingnya beliau, itu karena beliau memperhatikan dua perkara. Karena beliau apa? Memperhatikan dua perkara. Al-amur awwal, perkara yang pertama, ar-raja'i islamiha ulaihi umrah. Beliau punya harapan besar para pembesar-pembesar tadi akan masuk Islam. Yang mengenai perkara yang kedua, Allah yajzal Nabiya sallallahu alaihi wasallam في كونه يلتفت إلى هذا الرجل الأعمى الذي هو مبتسم عنده. Perkara kedua yang menjadi sebab beliau bermukamah sendiri, beliau khawatir mereka akan memindahkan Nabi alaihissalam ketika Nabi justru berpaling kepada orang yang buta yang dianggap hina di sisi mereka. Itu dua alasan. Wala syakka anna hadha ijtihad min Rasulillah. Ini tidak diragukan lagi adalah ijtihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa iqtiqaran ibni Ummi Maktum, bukan dalam rangka beliau ingin merendahkan Abdullah ibn Ummi Maktum, tidak, sama sekali tidak, bukan karena ini buta sehingga aku untuk dihinakan juga, tidak, tapi kalau memperhatikan bagaimana agar orang-orang yang pembesar dari orang-orang suci Islam agar mereka tidak merendahkan Nabi. لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه إلا أن تنتشر دعوته الحق بين عباد الله. Karena bahwa kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah yang menjadi perkara penting di sisi beliau kecuali bagaimana dakwah beliau yang merupakan dakwah yang hak bisa tersebar di tengah-tengah hamba-hamba Allah. Wa anna an-nas 'indahu sawa'un, dan bahwa manusia di sisi beliau semuanya sama. Bal man kana ashadd iqbalan 'ala al-islam fa huwa habb ilayhi, bahkan siapa yang lebih kuat di dalam hal menerima Islam itu lebih beliau cintai. Nah, jadi sekali lagi bukan karena Nabi merendahkan dan menghinakan Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang yang buta, tidak sama sekali, tapi karena dua alasan ini. Dan satu sisi sebenarnya ini menunjukkan tadi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam punya perhatian yang besar untuk persebarannya dakwah. Artinya kenapa ini para pembesar Nabi berikan perhatian? Ya karena terbesar tadi. Kalau mereka masuk Islam, misalnya, kaumnya akan ikut masuk Islam. Kemudian Allah berfirman, ya setelah jadi abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, dia berbuka mata dan berpaling karena datang kepadanya seorang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan dari mana kamu tahu, barangkali dia yaitu Ibnu Ummi Maktum seorang yang ingin mensucikan diri. Ayu syaitin yuribuka an yatazakka hadha ar-rajul wa yutawwi imanahu, maknanya perkara apa yang membuat ragu wahai Nabi bahwa lelaki buta ini itu benar-benar ingin mensucikan diri, ingin menguatkan imannya. La'allahu ay la'alla ibn Ummi Maktum ya yazzakka, barangkali Ibn Ummi Maktum ini benar-benar ingin mensucikan diri. Ayat atau harminat dulu buat akhlak Allah kita dari kuli amdari. Itu ingin membersihkan diri dari dosa-dosa dan akhlak-akhlak yang punya ayat pada diri seorang hamba. Fa'idha kana hadha huwa al-marjum minhu, fa'idha mahaqqu an yantadu ta'idis. Maka apabila ini merupakan perkara yang diharapkan darinya, tentu lebih berhak untuk beliau mengarahkan perhatian kepadanya. Jadi ditegur di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu bahwa barangkali seorang yang buta ini walaupun mungkin secara beria kedudukan di kaumnya itu bukan membesar, ya bahkan orang yang rendah, buta secara fisiknya Tapi justru inilah orang yang betul-betul ingin mensucikan diri dari dosa, dari akhlak yang jelek. Kalau waktu itu tujuannya yang diharapkan dari itu, itu lebih berhak justru ini. Untuk Nabi Alaihissalam memberikan perhatian kepadanya. Awiyat zakar patanfa'ahu zikra. Atau dia ini mau mengambil pelajaran sehingga bermanfaat untuknya peringatan itu. Yakni wana yudrika la'allahu yadzakkaru ay yadza'ibu fatanfa'uhu al-maw'idah. Yakni tahukah kamu barangkali dia ini yang mau mengambil pelajaran sehingga mau'idah, nasihat, peringatan, pelajaran ini bermanfaat untuknya. Fa'innahu radhiyallahu anhu arja min ha'ula an yadda'ir wa yadbakar. Maka beliau ini Abdullah ibn Maktum radhiyallahu anhu lebih besar harapannya daripada para pembesar tadi di dalam mengambil pelajaran dan mengambil peringatan. Amma man istaghna, adapun orang yang dia telah merasa cukup, merasa cukup, ya ini istaghna bi malihi bi kathratihi wa istaghna bi jahlihi bi quwwatihi, yaitu merasa cukup dengan hartanya, merasa banyaknya harta dia, merasa cukup dengan kedudukannya karena dia pembesar kaum. Fahada fa'anta lahum tasadda, maka untuk yang seperti ini engkau wahai Nabi memberikan perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika an la yazzakka, padahal tidak ada celaan atasmu wahai Nabi wahai Rasul kalau orang itu tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau mensucikan diri, tidak ada celaan bagi Nabi. Ya'ni laisa 'alaika syai'un, tidak ada celaan sedikit pun atasmu wahai Nabi jika ada yatazakka hadzal mustaghni, jika orang yang merasa cukup ini ya dia bangga dengan hartanya, dia bangga dengan kedudukannya, dia merasa cukup tidak butuh kepada mensucikan diri dan mengambil pelajaran, tidak ada dosa atas Nabi. Li'annahu laisa 'alaika illa al-balagh, karena tidak ada kewajiban atas kamu wahai Nabi kecuali menyampaikan. Seorang Nabi Rasul tugasnya menyampaikan. Siapa yang mau mengambil pelajaran, siapa yang tidak, siapa yang beriman, siapa yang memilih jalan kekufuran, Nabi alaihissalatu wassalam tidak ada celaan bagi beliau ketika ada mereka pihak-pihak yang memang memilih jalan kekufuran. Karena tidak ada tugas seorang Rasul pun kecuali hanya menyampaikan. فقد بين الله سبحانه وتعالى أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظماء. فقد سمي الله سبحانه وتعالى متزكا من الذي فهو صحابة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه إتولى في الدكاء قد موم مسوشي كان ديري daripada mereka para pembesar-pembesar tadi. Wa anna haula idza lam yatazakku ma' ikhbar ar-rasul alaihi salatu wassalam alaihi fa innahu laysa alaihi minhum syai. Dan juga Allah menjelaskan bahwa mereka para pembesar ini apabila mereka tidak mau mensucikan diri padahal Rasul sudah memberikan perhatian kepadanya, sesungguhnya tidak ada celaan sedikit pun atas Nabi. Wahai mereka Allah yang jaga, yaitu tidak ada atasmu wahai Nabi celaan. Ketika pembesar tadi orang yang merasa cukup tadi tidak mau mensucikan diri. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan bergegas, itu tadi Abdullah ibn Maktum radhiyallahu anhu wa huwa yakhsha, dalam keadaan dia takut kepada Allah. Fa'anta anhu talaha, justru kamu berpaling darinya, mengabaikannya, justru kamu mengabaikannya. Amma man istaghna fa'anta talaha tasadda, ini adalah hal-hal mukabil, ini adalah apa? Kebalikan, melawan dari firman Allah tadi, amma manisa menambahkan dalam mutasadi. Ada orang yang merasa cukup, kamu justru memberikan perhatian kepadanya. Jadi, orang yang merasa cukup, merasa tidak butuh kepada dakwah, merasa tidak butuh kepada peringatan dan pelajaran, tidak ada dosa atas beliau alaihissalam. Tidak pula orang-orang yang setelahnya dari pemimpin Nabi di dalam dakwah dan sebagainya, kalau mereka tidak mau mengikuti, tidak ada dosa. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan. Sehingga jangan sampai justru orang-orang yang datang dengan bergegas, takut kepada Allah, yang menginginkan apa, mencucikan diri, justru ya, kemudian beliau mengabaikan dia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ini menegur, kalla sekali-kali tidak. يعني لا تفعل مثل هذا ولهذا نقول إن كلا هنا حرف رفع وزجر jadi maksudnya كلا sekali-kali tidak itu jangan kamu memperbuat semisal itu ya karena itu kita katakan كلا ini adalah huruf untuk mencegah ya, untuk melarang mencegah dan melarang aina taf'al mithla ma fa'alta jangan kamu kerjakan semisal apa yang kamu kerjakan. Nah, dari sini para ulama mengambil pelajaran bahwasanya tidak boleh seorang itu ketika ada dua perkara di hadapannya yang tidak mungkin dikumpulkan antara ini dan ini, maka maslahat yang rajihah, maslahat yang memang itu jelas, jangan ditinggalkan hanya karena sebuah maslahat yang itu marjuhah, yaitu timbangan bisa terwujud atau tidaknya lemah. Mungkin secara secara hasil bisa lebih besar, tetapi lemah, kemungkinannya itu kecil, lemah. Jangan menjadi sebab sesuatu maslahat yang itu rajihah, yang benar-benar kuat bisa terwujud, justru ini ditinggalkan. Jangan. Apa yang merupakan maslahat rajihah itu menjadi yang dikerjakan, yang dipilih, karena itu jelas akan terwujud. Sementara yang ini, walaupun mungkin akibatnya bisa besar, bisa baik, bisa, tapi kecil perkaranya. Perkaranya kecil kemungkinannya. Jika memberi faedah bagaimana seorang itu, seorang pendidik, pengajar, bisa memberikan perhatian yang lebih kepada memang para penuntut ilmu yang sungguh-sungguh, yang serius, yang memang bergegas ingin memperoleh faedah-faedah ilmu daripada yang lain, yang mungkin kurang semangat, yang mungkin kurang sungguh-sungguh di dalam menginginkan kebaikan. Kalla innaha tadhkirah, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia adalah peringatan. Innaha ay al-ayat al-Qur'aniyah alladhi anzala Allahu 'ala rasulihi sallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam tadhkirah. Maknanya bahwa ayat-ayat Al-Quran ya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya, semuanya adalah tadzkirah, peringatan. Tadzkirul insan, yang ayat-ayat tadi memberi peringatan kepada manusia, bima yanfa'uhu, terhadap segala perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka. Wa ta'ufuhu alaihi, ayat-ayat tadi akan mendorong dan memotivasi manusia kepada kebaikan tadi. Waktu dzikir lahu ma yaqurruhu, juga ayat-ayat Al-Qur'an itu semuanya mengingatkan manusia tentang hal-hal yang memudaratkan manusia. Waktu hadiru minhu, dan memberi peringatan kepada manusia dari sesuatu yang memudarat tadi. Wa yaqiru biha, al-qalb dan hati itu bisa mengambil pelajaran dengan segala ayat-ayat Al-Qur'an tadi. Itulah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an adalah tajmah, peringatan bagi manusia. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an dan kita renungkan tentang maknanya, maka mulinya itu di dalam tahta peringatan. Segala hal-hal yang bermanfaat ada di situ. Segala hal-hal yang baik dihasuh dan dimotivasi di dalam Al-Qur'an itu. Agar manusia mengamalkannya, agar manusia mengerjakannya, dijadikan dengan pahala, kebaikan di dunia wal akhirah dan seterusnya. Dan segala hal-hal yang buruk yang bermudarat, ya, itu teks telah memperingatkan di dalam Al-Qur'an. Maka karena telah begitu jelas dan gamblangnya ya jalan kebaikan dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an, faman syaa'a dzakarah. Siapa yang berkehendak, siapa yang mau, dia akan memperhatikannya. Ya, dia akan memperhatikannya, mengambil pelajaran. Ai faman syaa'a dzakara ma nazala minal mau'izah fattaidah. Yaitu barang siapa berkehendak, dia akan memperhatikan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada nasihat dan dia mengambil pelajaran darinya. Wa man syaa'a lam yata'il. Dan siapa yang berkehendak, dia tidak mau mengambil pelajaran. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memberi kebebasan secara takdir kauni. Ketetapan Allah di alam ini dalam takdirnya, ya, manusia itu diberi kebebasan. Ini Al-Qur'an berisi peringatan. Siapa yang mau, dia akan memperhatikan dan mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Siapa yang mau, dia silakan tidak mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Ini semisal firman Allah di dalam surah Al-Kahfi, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu dari Rabb kalian. Siapa yang berkehendak, hendaknya dia beriman, dan siapa yang berkehendak, hendaknya silakan dia kufur. Ini secara takdir Allah Subhanahu wa taala di alam ini, ya. Katakan Allah di alam ini, Allah berikan pilihan, mau kufur silakan, mau beriman silakan. Tetapi amma syar'at, adapun ketetapan Allah secara syariat, maka fa innahu la yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha dengan kekufuran. Allah tidak ridha dengan kekufuran. Jadi ini harus dibedakan. Jadi ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Kehendak Allah di alam ini kauniyah dan kehendak Allah yang sifatnya syar'iyah berupa syariat-syariatnya. Kehendak Allah yang dikatakan iradah kauniyah di situ diberikan, dibasarkan, dipilihan. Yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Penjelasan sudah datang dengan jelas. Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an itu berisi tanjirah. Yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Tetapi iradah syar'iyah, kehendak Allah secara syar'i, itu Allah benci kekufuran. Allah tidak ridha dengan kekufuran. Allah murka dengan kekufuran. Dan ini harus dipahami. Karena iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ya, kalau tidak paham permasalahan ini, ya, akan seorang terjatuh di dalam ya, penyimpangan. Misalkan, ada seorang bermaksiat kepada Allah, terus kita mengingkari dan sebagainya. Dia katakan, kenapa kamu mengingkari dia? Itu kan sudah kehendak Allah, dia terjatuh di dalam kemaksiatan. Kalau kamu mengingkari dia, sama saja kamu benci dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bisa membedakan iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Betul dia bermaksiat itu dengan kehendak Allah, iradah kauniyah, takdir Allah di alam ini dia jatuh dalam maksiat. Tapi iradah syar'iyah, Allah benci dengan kemaksiatan, sehingga kita ingkar. Kamu jangan bikin keliru, salah, itu maksiat. Tinggalkan, Allah benci itu. Allah tidak ridha itu. Nah, jadi demikian, min haitsul qadar huwa mukhayyar. Dari sisi takdir di alam ini, seorang hamba itu diberi pilihan. Tidak sebagaimana prinsipnya Jabriyah dari sekte Jahmiyah, ya, mereka berpendapat bahwasanya manusia itu mujbar ala amali, dipaksa atas amalannya. Ya, jadi ada kelompok jabriyah itu punya pendapat karena semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah, berarti manusia itu dipaksa. Sudah dicatat tanggal sekian berbuat amal ini dan itu. Itu dipaksa, manusia itu dipaksa. Orang sudah dicatat akan berbuat ini, itu bahkan telah dicatat nanti dia menjadi ahli jannah atau menjadi ahli neraka, menjadi surga atau menjadi neraka, sehingga manusia dipaksa. Ya, ini pendapat yang menyimpang. Manusia mukhayyar, diberi pilihan di dunia ini. Ya kan, kita gak dipaksa. Di hadapan kita ada dua jalan. Yang mau beriman, silakan. Tapi emang, yang mau kufur, ya silakan. Ya kan, yang mau beramal salih, silakan. Yang mau beramal keburukan, silakan. Setiap kondisi yang kita lakukan, secara sadar. Setelah sadar, ada pilihan. Tidak beramal ini atau beramal itu. Tidak ada paksaan sebesar. Tidak sebagaimana seorang yang istilahnya itu gemetar ketika kedinginan. Itu bukan pilihan kita. Kita pengennya tenang, tapi tidak sendiri. Seorang yang grogi di atas timbang. Pengennya tenang, tapi tidak sendiri. Nah, ini betul, itu bukan pilihan kita. Tapi itu dengan sendirinya seperti itu. Maka demikian ini, apakah ketika kita beramal seperti itu? Saya katanya tidak mencuri, karena saya jalan sendiri dengan mencuri. Ya, tidak. Dia dengan pilihannya sendiri, sadar penuh. Ini sebenarnya tidak boleh, tidak apa, saya mau kerjakan. Pilihan sendiri, jadi ya mas. Nah, jadi dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala akan takdir Allah di alam ini, manusia diberi pilihan. Sehingga siapa yang beriman? Fal yu'min wa man sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Fa man sya'a dzakarahu. Kepada siapa berkehendak, dia akan memperhatikan apa yang Allah turunkan tadi berupa wahyu. Dia mengambil pelajaran darinya. Di suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan. Ay anna hadha dzikr alladhi tadammanathu hadhihi al-ayah ya fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah, yaitu peringatan ini yang terkandung di dalam ayat-ayat tadi itu berada di kitab-kitab yang dimuliakan dan ditinggikan serta disucikan. Di ayat di sabarah, di tangan-tangan para malaikat, di tangan para malaikat. Kirami tararah, malaikat yang mulia lagi bertahdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang bisa diambil daripada ayat-ayat yang tadi kita baca, hadhihi al-ayat fiha ta'dibun minallahi 'azza wa jalla lil khalqi alla yakuna hammuhum hamman shakhsiyan bal yakunu hammuhum hamman ma'naviyan. Di dalam ayat-ayat tersebut di dalam terdapat ya, pendidikan adab dari Allah Azza wa Jalla kepada makhluk-makhluknya, kepada kita hamba-hambanya. Jangan sampai ya, yang dijadikan sebagai perhatian itu adalah yang bersifat syakhsiyah, yang bersifat fisik seseorang. Janganlah dijadikan penilaian dan perhatian itu fisik seseorang. Oh ini buta tradisional. Oh ini berkulit putih misalkan, rupawan, berharta, punya kedudukan, berarti tinggi. Jangan. Tapi jadikanlah penilaian dan perhatian itu yang sifatnya ma'nawi. Sifatnya ma'nawi. Artinya, bagaimana amalan dia, bagaimana iman dia, bagaimana takwa dia, itulah yang hendaknya dijadikan perhatian dan dijadikan tolak ukur. Makanya Allah SWT berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa di antara kalian. Wa alla yufaddilu fi ad-da'wah ila Allah syarifan bi syarafin wa la 'aziman bi 'azamatin. Janganlah mereka di dalam berdakwah itu melebihkan. Janganlah mereka di dalam berdakwah ila Allah melebihkan seorang yang punya kedudukan karena kedudukannya, seorang yang besar karena punya jabatannya, jangan. Sehingga lebih diberikan perhatian di dalam dakwah dan seterusnya. Wala qariban li qurbihi, jangan pula kerabat karena ada kekerabatan dengan itu juga. Bal yaqulun nasu indahum sawa'u dakwah ila Allah. Bahkan yang seharusnya di sisi mereka para dai itu di dalam berdakwah, ya itu sama. Manusia itu di sisi dia, dia anggap sama di dalam dakwah. Al-faqir wal-ghani, yang rizki, yang kaya, al-kabir, al-saghir, yang besar, yang kecil, al-qarib, al-ba'id, yang dekat, yang jauh. Jadi kan sama. Bahwa semuanya kita dakwahi, semuanya kita ajar, semuanya kita harapkan agar dia masuk Islam, agar dia baik Islamnya, agar dia kuat imannya, agar dia kuat takwanya. Tinjauannya hanya kepada maknawi tadi. Ini walaupun mungkin istilahnya hartanya dia bukan orang kaya, fisiknya dia bukan orang yang tampan, ya dan seterusnya. Tapi dia punya kesungguhan. Dia punya yaitu perhatian terhadap kebaikan kita berikan. Sementara walaupun ini orang yang rupawan, berharta dan sebagainya, tapi dia merasa cukup dengan itu, bangga dengan itu, sudah tidak ada celahan bagi kita ketika mereka tidak mau mengambil pelajaran. Faedah yang lain berikutnya ayat. Talaqtu Allah azza wa jalla bi mukhatabati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala fi awwaliha 'abasa wa tawalla. Di dalam ayat ini juga ada bentuk tentang kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Di dalam menegur nabinya alaihi salatu wassalam, di mana di sini dengan kata ganti orang ketiga. Dia bermuka masam dan berpaling. Ya, dengan kata ganti orang ketiga. Padahal yang ditegur adalah tadi. Jadi tidak dengan kata ganti orang kedua. Kamu bermuka masam. Kamu berpaling. Jadi dengan orang ketiga. Ada seseorang, dia bermuka masam. Dan dia berpaling. Ya, sehingga tentunya ketika kalau menggunakan kata ganti orang kedua, ya lakana fihi ma fihi, jadi saya di situ terdapat perkara yang ada unsur kemudian seperti menghinakan beliau alaihissalatu wassalam, sehingga ja'at bil ghaibah, bil ghaibah dengan kata ganti orang ketiga. Ya. Itu alasan yang pertama dari ya, sebagai bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wasalam, juga dalam rangka li ajli alla yaqa'a bi mithli dzalika man yaqa'a min hadhihi ummah, agar juga dalam rangka tidak terjatuh semisal ini ya siapapun dari umat beliau. Jadi dengan kata-kata orang ketiga, ya, dia terbuka masar, dia berpaling, agar juga ini menjadi pelajaran bagi umat, bahwa jangan sampai dari umat Nabi Alaihissalatu Wassalam yang terjatuh dalam kesalahan yang sama. Artinya ketika menyikapi orang, kemudian karena apa tadi faktornya, hanya melihat sisi zahir manusia itu. Oh ini begini sehingga dia terpaling. Oh ini zahirnya begini sehingga dia berikan perhatian. Ya, jangan sampai terjatuh juga dalam hal yang sama di dalam perkara tersebut. Wa fil ayati aydan dalilun ala jawazi laqabil insani wasfihi. Dalam ayat kita terdapat dalil bolehnya menjuluki manusia dengan sifatnya. Misal al-a'ma, orang yang buta, al-a'raj, orang yang bincang, dan sebagainya. Waqad kana al-ulama yaf'aluna hadha. Ya, kan ulama juga mempraktikkan yang dimaksud itu. Memberikan wakaf, yaitu julukan dengan sifat yang ada pada orang tadi, walaupun itu sifat yang sifatnya negatif dari satu sisi ya, buta atau bincang, dan tidak mengapa. Dengan catatan, idza kana al-maqsud bihi ta'yin asy-syakhs, maksud darinya adalah bagaimana memperjelas orang yang dimaksudkan. Atau pada bahasa bihi, tidak mengapa yang demikian itu. Amma idza kana al-maqsud bihi ta'yir asy-syakhs fa innahu haram. Adapun kalau maksud dari itu semuanya adalah untuk mencela menghina seseorang, maka itu haram. Ya, jadi kalau maksudnya adalah untuk menghina yang demikian haram. Jadi tentunya niat itu mempengaruhi dari satu sisi niat itu juga akan terlihat dari mimik wajahnya, cara ngomongnya dan sebagainya. Misalkan orang namanya sama dengan Fulan, Fulan siapa? Fulan yang pincang. Agar jelas siapa yang dimaksudkan, yang demikian tidak mengapa. Tapi kalau untuk mengolok-olok, ya, maka yang demikian haram. Sibatul muslim, fusukun, wa qitaluhu. Jelas seorang mukmin itu, seorang muslim itu kepastikan dan membunuh seorang mukmin itu kekafiran. Sayyidullah wa'alam bisawab. Ini ya, wabila-wabila bisa diambil dari surah Atasa ayat yang pertama sampai ke 16. InsyaAllah kita sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.